بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء والاكتساب ووعدنا بالإجابة والحصول والثواب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوهاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأواب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع الآداب وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الحساب أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang selalu melimpahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsatu wasab'un minal hikamil ataiyah, qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-73 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Bermula paling baik sesuatu yang kamu tuntut sesuatu itu daripada Allah ialah sesuatu yang mana Allah menuntutnya daripada engkau. Paling baik sesuatu yang kamu tuntut sesuatu itu daripada Allah ialah sesuatu yang mana Allah menuntutnya daripada engkau. Maksudnya adalah khairu ma tas'aluhu minallahi ta'ala huwa ma amarakallah aw rasuluhu bisu'alih. Paling baik sesuatu yang kamu minta daripada Allah ialah sesuatu yang Allah perintahkan kepada engkau atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan memintanya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku. Nah itu perintah Allah agar kita minta kepada Allah. Minta apa kita kepada Allah? Minta sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk memintanya. Minta kepada Allah akan sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk memintanya itu. Nah jadi dengan demikian, dalam satu doa itu ada dua perintah yang kita laksanakan. Dalam satu permintaan kepada Allah ada dua perintah yang kita perbuat. Pertama yang kita laksanakan, yang kita perbuat adalah doa itu perintah Allah, dan isi doa itu pun perintah Allah. Jadi terlepas daripada doa kita itu dikabulkan oleh Allah apa yang kita minta, yang penting kita sudah dapat dua pahala. Satu pahala doa, dua pahala isi doa itu. Khairu ma tas'aluhu minallahi ta'ala huwa ma amarak Allah aw rasuluhu bisu'ali. Khairu du'a ad-du'a alladhi 'allamak Allah aw rasuluh. Paling baik doa ialah doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an dan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya atau sunnahnya. Jadi sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, kita harus tahu dahulu sesuatu yang kita minta itu apakah diperintah oleh Allah memintanya. Nah, apabila sesuatu itu memang diperintah Allah untuk memintanya, maka itulah paling baik permintaan kita kepada Allah. Apabila kita minta sesuatu kepada Allah, maka kita mesti tahu dahulu adakah sesuatu itu diperintah Rasulullah untuk memintanya. Apakah pernah Rasulullah minta seperti apa yang kita minta itu? Nah, bila mana doa kita itu isinya pernah diminta Rasulullah kepada Allah, nah maka itulah sebaik-baik doa kita. Itulah sebaik-baik doa. Jadi seolah-olah tidak ada ikhtiar dari kita dalam memilih isi doa. Tidak ada kehendak dari kita isi doa itu. Nah, jadi isi doa itu, permohonan-permohonan itu memang disuruh Allah kita memohon itu. Memang disuruh Rasulullah kita minta itu kepada Allah. Nah, itulah sebaik-baik doa. Sebaik-baik permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam ayyuhal murid anna minad du'a ma huwa kufrun. Ketahuilah wahai murid bahwasanya di antara doa itu ada yang kafir. Orang tuh berdoa, dengan doa itu jadi kafirnya. Kaddu'ai bil maghfirati war rahmati liman mata kafira. Contohnya seperti mendoakan ampunan, mendoakan dapat rahmat bagi orang yang mati kafir. Orang tuh mati kafir, didoakan mudahan ini dapat rahmat. Nah, mudahannya diampuni Tuhan. Itu kita jadi kafir jadinya. Nah, ada orang nang kada Islam mati, dipadahkan almarhum. Nah, itu kan? Almarhum itu apa? Artinya orang yang dirahmati Allah. Berarti kita setuju dengan kekafiran itu. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekafiran itu kafir. Jadi orang-orang yang kita yakini mereka itu sudah nyata-nyata bukan Islam matinya, jangan sekali-kali kita mengucapkan almarhum, jangan sekali-kali kita mengucapkan semoga dia dirahmati Allah, jangan. Karena kalau kita tahu, maka kita menjadi kafir. Itu contohnya antara lain. Wa minhu ma huwa haram, dan perlu diketahui pula bahwa di antara doa itu ada yang haram. Nah, doa. kaddu'ai bisalamati wan najah limaksiatin. Seperti contohnya mendoakan selamat, mendoakan sukses bagi suatu kemaksiatan. Nah ini doa kita itu bukan jadi pahala, tapi justru sebaliknya haram. Kita mendoakan keselamatan, mendoakan kesuksesan bagi suatu kemaksiatan. Umpamanya di kampung kita ada orang maulah acara maksiat, didoakan mudahan karena apa-apa berhasil sukses. Nah, di kampung kita ada acara-acara yang sifatnya maksiat, didoakan mudahan itu manang, mudahan yang ini kalah. Nah, itu bukan jadi pahala doanya, tapi doa itu adalah haram. Karena mendoakan keselamatan, mendoakan keberhasilan bagi suatu kemaksiatan. Autulil umur lifasikin, atau mendoakan panjang umur bagi orang fasik, haram juga. Orang fasik berulang tahun, semoga panjang umur, mendoakan kan kayak itu. Apalagi orang kafir, maginnya ini orang fasik aja didoakan mudahnya panjang umur. Berarti dia menghendaki agar Allah Ta'ala itu makin lama dimaksiati, makin lama ditentang. Nah, jadi jika ada boleh juga, itu haram juga. Wa minhuma huwa makruh, di antara doa itu ada yang makruh. Kaqaulil a'rabi, seperti perkataan a'rabi, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Seorang a'rabi, orang dusun, berdoa. Nabi kita mendengar ini tuh berdoa. Isi doanya, ya Allah, sayangilah aku dan Nabi Muhammad, jangan disayangi yang lainnya. Membatasi rahmat Allah. Ya Allah, sayangi aku dan Nabi Muhammad, dan jangan yang lainnya. Nah, itu makruh doa seperti itu. Wa kayyas 'ala Allah ma la ya'lam khairahu wa syarrahu fil 'aqibah, dan seperti dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sesuatu yang dia tidak tahu baik dan jahatnya di kemudian hari. Nah, ini yang banyak kita melanggar. Mudah-mudahan nak ini jadi orang sugih. Itu makruh. Kenapa? Karena kita kada tahu apakah kesugihan itu membawa kebaikan lawaninya atau membawa kejahatan kepadanya. Kita kada tahu itu. Nah, mendoakan itu. Mudah-mudahan yang beruntung, nah itu bagus saja, kada apa-apa. Mudah-mudahan ingin jadi pejabat anu umpamanya. Nah, maka kada tahu jadi pejabat itu kena ujungnya apakah baik atau kada, kita kada tahu. Mudah-mudahan ingin panjang umur umpamanya. Jangan juga, karena panjang umur belum tentu baik atau kada baik. Nah, jadi minta kepada Allah sesuatu nang kita kada tahu akibatnya baik atau kada, itu jangan. Itu makruh. Wa minhuma huwa ma'mur, dan sebagian doa lagi ada yang diperintah. Nah, ini yang dimaksud di dalam hikmah ke-73 ini. Berdoalah engkau kepada Allah dengan doa yang diperintah Allah atau yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Banyak apa-apa yang diperintah Allah. Nah, itu kita minta kepada Allah. Contohnya pertama, kaddu'a bighufranidz dzunub. Seperti minta lawan Tuhan agar diampuni dosa-dosa. Nah, ini kita berdoa supaya diampuni dosa-dosa kita, itu perintah Allah. Allah menyuruh kita dalam Al-Quran banyak minta ampunlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Nah sekarang kita minta, karena Allah menyuruh kita berdoa, nang isi doa itu minta ampun. Ya perkara diampuni kata diampuni itu lain soal. Yang penting bila kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa hambamu, dapat dua pahala. Satu pahala kita minta, dua nang diminta itu memang disuruh oleh Allah. Doa bi ghufrani dzunub, seperti doa dengan diampuni dosa-dosa. Kenapa Allah menyuruh kita berdoa dengan doa supaya diampuni dosa? Karena Allah Maha tahu bahwa manusia itu kadakala lepas daripada dosa. Baik nang di pasar, baik nang di rumah, baik di masjid, baik di majelis taklim, kadakala lepas daripada dosa itu. Nah, coba yang Allah minta kepada kita adalah minta ampun kepadanya, minta ampun kepada Allah. Kita jangan berdoa, ya Allah umpamanya selamatkan hamba dari dosa, jangan minta itu. Tuh, itu sudah Nabi ampunnya. Allahumma aksimni minal dunub, ya Allah peliharalah hamba daripada dosa. Itu doa yang kada boleh diminta kepada Allah, karena maksum dari dosa itu hanya para nabi. Kalau kita doa apa? Ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Karena kita kan bisa lepas daripada dosa. Lain nabi. Dalam Al-Quran banyak ayat. Rabbana ufir lana, ya Allah ya Tuhan kami ampunilah kami. Wa qur rabbi gufir, katakan wahai Rasul, rabbi gufir, ya Allah ya Tuhan ampuni. Nah jadi kalau kita berdoa dengan doa supaya diampuni, itu doa yang paling tepat. Karena kita memang disuruh Allah untuk minta itu. Yang kedua contohnya, wa ilmin nafi', minta ilmu kepada Allah. Minta ilmu kepada Allah. Itu Allah menyuruh kita. Nah, karena ilmu itu sangat luas. Ilmu itu kada terkira luas, hanya Allah yang meliputinya. Dan setiap saat kita disuruh minta ilmu, minta ilmu, minta ilmu, walaupun sudah kita bergelar umpamanya apa profesor kah, tetap disuruh Allah minta ilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Itu yang kita minta. Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta diberi ilmu yang bermanfaat, minta tambahan ilmu, permintaan kita sesuai dengan yang diperintah Allah, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang ketiga contohnya, yang mana kita disuruh berdoa itu, wa amalin makbul, minta supaya amal ibadah kita ini diterima. Karena kada sedikit hamba-hamba Allah yang mana ditolak amalnya karena beberapa hal. Akibatnya amal puasanya, sembahyangnya, zakatnya, umrah, haji ditolak oleh Allah. Nah, Allah menyuruh kita kalau kita beramal, kalau kita beribadah, ya Tuhan minta, minta supaya ibadah itu diterima Allah. Karena banyak orang yang ibadahnya kada diterima. Wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan haus lapar. Wa kam min musallin, berapa banyak orang yang sembahyang hanya susah payah didapatnya. Nah, lalu Allah menyuruh kita minta supaya amal ibadah itu diterima. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah hamba. Nah, maka itu permintaan kita sesuai dengan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah mengajari kita berdoa. Ya Tuhan, berdoalah dengan doa ini, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini. Yang keempat, contohnya lagi, yang mana Allah perintahkan kita, warizkin halal. Nah, kita minta rizki yang halal. Karena rizki ini, menurut mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, rizki itu yasmalul halala wal haram. Nah, ngaran rizki itu mencakup halal dan haram. Orang yang banyak dapat duit haram, itu banyak rezekinya. Kada apa-apa, memang rezeki mencakup dengan yang haram. Nah, oleh karena demikian, kita disuruh minta kepada Allah rezeki yang halal. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'ala ahadukum rizqa falyas'alil halal." Bila kalian minta rezeki kepada Allah, mintalah rezeki yang halal. Jangan hanya rezeki, ya Allah luaskan rezeki hamba, jangan itu, karena itu kada diajarkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah mengajarkan kalau minta rezeki kepada Allah, minta yang halal. Nah, jadi kita lawan Tuhan minta supaya diberi rezeki yang halal, itu sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kelima yang kita minta kepada Allah, azwaj wa zurriyah sulaha, pasangan zuriat yang saleh. Nah, kita minta kepada Allah diberi istri, diberi suami, diberi anak keturunan yang saleh. Nah, minta itu kita kepada Allah memang disuruh Allah minta. Allah mengajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah bagi kami, pasangan-pasangan kami, zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, penyenang hati. Penyenang hati. Nah, penyenang hati itu akan didapat bagi seorang suami kalau istrinya itu salihah. Seorang perempuan akan dapat pasangan yang menyenangkan hati kalau suaminya saleh. Suami istri akan dapat penyenang hati kalau punya zuriat keturunan yang saleh. Coba orang misi anak datang mabuk ke rumah. Nah, kayak apa haji sugihnya, kayak apa haji nyamannya, kayak apa haji tinggi pangkat kedudukannya. Datang kena anak ke rumah ditandu orang nak mabuk gitu di sebuah jembatan. Adalah penyenang hati. Nah, jadi maka itu Allah meminta kepada hamba-hambanya ini supaya minta lawan Allah pasangan dan zuriat yang saleh itu. Yang keenam, yang mana contohnya an-nasru 'alal zalimin, minta pertolongan kepada orang zalim, minta pertolongan kepada Allah menghadapi orang-orang zalim ini. Nah, siapa orang-orang zalim yang dimaksud itu? Pertama adalah iblis wa junuduh, iblis dan pasukannya. Ini orang-orang yang sangat zalim. Kezaliman mereka itu adalah ingin mencelakakan kita kepada kecelakaan yang tidak ada akhirnya. Nah, itu orang-orang yang sangat zalim. Iblis dan pasukannya, syaitan-syaitan. Nah, kita minta tolong kepada Allah menghadapi mereka itu supaya bisa menang. Supaya bisa menang. Siapa lagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir yang mereka itu berusaha menghancurkan umat Islam. Nah, kita minta kepada Allah agar ditolong menghadapi mereka itu. Orang-orang kafir yang mana mereka itu secara zahir berdamai kepada kita, Tetapi secara tersembunyi mereka itu menghancurkan umat Islam. Orang-orang kafir yang membuat, yang membuat sabu-sabu, orang-orang kafir yang membuat heroin, itu orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan moral umat Islam. Nah, kita minta tolong kepada Allah menghadapi mereka itu. Memang Allah menyuruh kita supaya kita minta kepada Allah untuk diberi kemampuan menghadapi orang-orang yang berbuat kerusakan seperti tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran mengajarkan sebuah doa kepada kita. Rabbin surni alal qawmil mufsidin. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hamba menghadapi kaum-kaum yang berbuat kerusakan itu. Yang ketujuh, contohnya lagi kita minta diselamatkan daripada bala. Minta diselamatkan daripada bala. Hakikat bala itu adalah sesuatu yang membawa kita ke neraka. Itu bala. Itu hakikat daripada bala. Sesuatu apapun yang membawa kita kepada dosa, itu bala. Nah, kalau sesuatu yang membawa kita kepada pahala, sesuatu yang membawa kita kepada surga, itu bukan bala, tapi nikmat dari Allah. Jangan diartikan bala itu sakit. Jangan diartikan bala itu kesusahan. Karena kadang mungkin dalam dunia ini kita terhindar daripada sakit tuh, ada mungkin. Mula orang sihat berumuran, ada sebuah sakit kenapa-napa, ada mau. Pasti ada apakah, nang sakit apakah. Jadi kita minta diselamatkan daripada bala itu, minta sesuatu kepada Allah agar diselamatkan kita daripada hal-hal yang membawa kepada dosa. Kita dapat penyakit, timbul kita kada sabar, nah itu bala. Kita dapat musibah, lalu kita sabar, riba, bukan bala. Itu nikmat dari Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul afwa wal afiyah." Ujar Nabi, kalau engkau minta kepada Allah, mintalah kemaafan dan afiyah. Nah, afiyah itu sesuatu yang sihat rohani dan jasmani. Sesuatu yang selamat rohani dan jasmani. Jadi afiyah itu lebih daripada sihat. Kalau sihat itu hanya jasmani. Tapi kalau afiyah, sihat rohani dan jasmani. Itu yang kita minta kepada Allah. Yang kedelapan, contohnya kita minta kepada Allah tulul umur wa husnul amal. Nah, kita minta kepada Allah dipanjangkan umur, dibaguskan perbuatan. Supaya banyak pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ujar Nabi, paling baik manusia itu yang panjang umur, baik amal perbuatannya. Nah, jadi kita minta kepada Allah panjang umur, sihat afiat untuk ibadah. Nah, permintaan kita kepada Allah seperti itu adalah sesuai dengan yang diberi petunjuk oleh Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, agar itu kita minta. Nah, yang kesembilan contohnya, yang diperintahkan kita minta kepada Allah apa? Husnul khatimah. Nah, kita minta kepada Allah husnul khatimah. Artinya apa? Mati dalam keadaan membawa iman, Islam. Mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Itu husnul khatimah. Nah, ini mesti diminta kepada Allah. Dan Allah pun menyuruh kita minta itu. Karena banyak umat, banyak hamba yang matinya su'ul khatimah. Buruk di akhir. Bukan hanya zaman sekarang, zaman Nabi pun. Banyak, ada beberapa sahabat yang buruk akhir. Ada sahabat Nabi yang begitu hebat berperang. Tapi Nabi kita mengatakan huwa finnar. Itu masuk neraka aja Nabi kita tuh. Sahabatnya bingung. Wah, makanya berperang. Umpat fisabilillah. Begitu banyak membunuh orang kafir. Tapi Nabi mengatakan huwa finnar. Dia mati masuk neraka. Lalu sahabatnya meneliti, mengintai gerak-gerik laki-laki tadi. Nah, begitu dia berperang orang kafir, membunuh orang kafir, lalu dilukai oleh orang kafir, si laki-laki tadi. Dilukai oleh orang kafir. Rubuh. Nah, kada tahannya menyandang sakitnya itu, karena pedang orang kafir. Diambilnya pedangnya seorang, dicokakannya ke parutnya. Nah, mati. Mati dalam bunuh diri jadinya. Oh, dia sahabat jujur ke Nabi madakan huwa binar, dia mati masuk neraka. Nah, ini su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Padahal sahabat Nabi. Padahal berperang lawan Nabi. Nah, begitu riskannya ini masalah khatimah. Ini Allah menyuruh kita minta husnul khatimah itu. Dalam Al-Quran, watawaffana muslimin, watawaffana muslimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam. Matikan kami dalam keadaan Islam. Nah, yang ke-10 yang kita minta kepada Allah adalah dukhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga itu kada bahisab. Masuk surga itu kada singgah ke neraka. Nah, karena orang yang mati husnul khatimah itu bisa aja ke neraka dulu. Karena direndam di neraka hanya dibangkit ke surga. Jadi jangan hanya minta husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu bukan jaminan langsung ke surga. Kada. Husnul khatimah artinya sekada-kadanya dia mati dalam Islam. Nah, kalau mati dalam Islam, bagaimanapun dosa banyaknya, satu saat akan dipindah ke surga. Tapi ke neraka dahulu. Nah, oleh karena itu kita tutup permintaan kepada Allah dengan mati masuk surga tanpa melalui neraka. Ini ada yang 500 tahun lalu di neraka. Kayaknya hanya diangkat. Imbah diangkat, ini latak nih, hilang. Ngarannya jahannamiyun, orang mantan jahannam. Lalu di neraka diangkat, masuk surga kada boleh orang awak hirang kayak ini. Orang surga bunga-bungas. Jadi dimasukkan dulu ke nahrul hayat. Nah, dinyelamakan dulu situ. Nah, dinyelamakan oleh malaikat, diangkat. Nah, hanya putih bercahaya kayak umur 33 tahun. Walaupun mati umur 70 orangnya. Nah, masukkan ke sumur hayat tadi diangkat. Nah, jadi umur 33 bercahaya sudah. Nah, hanya boleh masuk ke dalam surga. Islam juga matinya cuma di neraka ratusan tahun. Nah, kita minta kepada Allah jangan nangkaya itu. Jangan singgah di neraka itu. Nah, minta masuk surga kepada Allah tanpa dihisab, tanpa ada persulitan, kesulitan macam-macam. Nah, itu pun Allah mengajari kita minta seperti itu dengan doa yang hari-hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat itu kebaikan. Kebaikan akhirat apa? Kada singgah di neraka. Wa qina adzabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka. Nah, jadi kalau kita minta kepada Allah sesuatu yang memang itu disuruh oleh Allah minta, umpamanya kada kabul, dapat dua pahala. Amunnya kabul, itu bujur-bujur rahmat Allah. Tapi kalau kita doa kepada Allah dengan doa yang makruh, apalagi doa yang haram, lalu kabul, itu istidraj ngarannya. Lanjuran. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang sugih, ya Allah, umpamanya. Padahal makruh berdoa seperti itu. Kabul. Jadi orang sugih, itu lanjuran Allah. Setiap lanjuran itu pasti akan berakibat susah. Pasti akan berakhir penderitaan. Itu ngarannya istidraj lanjuran. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Banyak sekali apa-apa yang disuruh Allah kita minta. Minta kesabaran. Allah menyuruh. Ya Tuhan, mintalah kepadaku kesabaran, mintalah kepadaku petunjuk, mintalah kepadaku taufik dan lain-lainnya. Nah, pokoknya sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, kita pastikan dahulu sesuatu itu apa disuruh Allah minta atau kada. Ada orang punya banaikan sekolah, nak berlulusan jadi pegawai, nak minta doakan nak mudahan lulus. Kada kawa didoakan mudahan lulus. Ini melulus bisa jadinya berbahaya orang ini. Nah, jadi kalau hendak juga minta nang macam itu kepada Allah, ya Allah, nah pulan bin pulan lulusakan nya sekolah kalau itu baik baginya. Nah, tambahi itu. Pengumuman kada lulus berarti baik kada lulus ini artinya. Jadi tambahi dengan ta'liqul khair, dengan ta'liq kebaikan. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang sugih kalau itu baik buat hamba. Ya Allah, sihatkanlah jasmani hamba, sihatkanlah, sembuhkanlah penyakit hamba jika itu membawa kebaikan lawan hamba. Karena sekadar sedikit manusia yang begitu garing baik. Garing, tasbih jadi tangan. Sudah sigar, kada ingat lagi di tasbih. Baik garing berarti nih. Nah, jadi lo minta kepada Allah kesehatan jika itu kebaikan untuk hamba. Jadi kalau kita kada tahu nang kita minta nih akibatnya baik atau kada, nah tambahi doa itu. Ya Allah, nah ini hamba ada urusan, urusan ini, maka biriskanlah urusan ini jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Nah, dengan demikian kada termasuk yang makruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ke-74. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أن يخرجوا منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك